Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-28 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 13 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah War'ah, dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir kita telah memasuki kaidah yang ke-20 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal imanu bil anbiya'i wal malaikah. Di antara aqidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah beriman dengan adanya para nabi dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menjelaskan nukilan-nukilan ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Fauzan alaihi rahmatullah. Apa yang beliau nukilkan dari suratul Baqarah ayat yang ke-177, apa yang beliau nukilkan dari suratul Baqarah ayat yang ke-285, yang intinya adalah pengikraran dari orang mukmin, dari seorang mukmin yang menyampaikan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, bahwa kami tidak akan membedakan sana seorang dari rasul-rasul yang ada selama dia sebagai seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengimani apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan risalah nubuah kepada mereka. Kita sampai kepada ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, fayajibu al-imanu bil malaikati kullihim. Maka kita wajib untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala kullihim secara menyeluruh. Man sammallahu minhum wa man lam yusam. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka? Ada yang diberi nama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ada yang diberi nama malaikat Munkar, ada yang diberi nama malaikat Nakir, ada yang diberi nama Al-Malik, ada yang diberi nama Ar-Ridwan, dan yang seterusnya dari nama-nama malaikat Allahu Jalla Jalaluh. Wa man lam yusam, dan siapa yang tidak diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan itu bersifat global, bersifat umum yang kita tidak boleh memilih-milih. Ini akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Wal malaikatu jam'u malakin. Beliau di sini akan membahas dari sisi etimologi bahasa. Wal malaika, maksud dari malaika adalah jam'u malak, bentuk jamak dari malak, mufradnya adalah malakun. Wahum alamun min alamil ghaib. Malaikat adalah salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tidak nampak. Artinya ini adalah perkara-perkara ghaib yang akan dites seorang hamba, diberikan imtihan seorang hamba kalau seandainya dia tidak menyaksikan alamul ghaib, apakah dia mau beriman ataukah tidak. Karena ikhwati fillah rahimakumullah, inti dari keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba adalah ketika dia meyakini sesuatu yang tidak nampak padanya. Kalau sesuatu yang wadih, sesuatu yang gamblang, sesuatu yang terlihat, maka ini tidak butuh yang namanya al-iman. Tapi ketika keimanan itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda beriman dengan Allah Jalla wa ala yang tidak bisa Anda lihat? Apakah Anda beriman dengan al-jannatu wan nar yang tidak bisa Anda lihat? Apakah Anda beriman dengan malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala yang tidak bisa Anda lihat? Maka ketika kita mengatakan amanna, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang bersifat ghaib, apakah itu al-jannatu wan nar, apakah itu makhluk Allah Jalla wa ala yang namanya malaikat dan yang seterusnya, maka artinya kita telah beriman dengan keimanan yang hakiki yang memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahumullahu minan nur, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat tersebut dari cahaya. Wa ammal jinnu fallahu khalaqahum minan nar. Adapun jin, itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari neraka. Wa ammal insu fa inna khalaqahum min tinin thumma min ma'in mahin. Adapun al jin yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dari neraka, maka otomatis jin itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa mereka terbagi dari bangsa iblis la'anatullahi alaihim, asyayatin la'anatullahi alaihim, qabbahahumullah. Ini semuanya terbuat dari api neraka. Yang mana dari kalangan jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu iblis dan bala tentaranya asyayatin. Adapun dari mereka yang masih mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun diciptakan dari api an-nar, maka selama mereka taat, mereka akan masuk ke dalam al-jannah bersama kaum mukminin minal insan. Adapun manusia al-ins, fa inna khalaqahum atau fa inna khalqahum min tinin thumma min ma'in mahin. Manusia fa inna khalqahum, penciptaan mereka itu berasal dari tin, dari tanah. Thumma min ma'in mahin, kemudian dari air yang hina, setetes air mani, a'azzakumullah. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala dzalik, sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah asal usul penciptaan manusia, asal usul penciptaan jin, asal usul penciptaan malaikat. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwati fillah yara'akumullah, untuk menciptakan apapun yang Allah Jalla wa ala maukan. Dari api bisa Allah ciptakan makhluk yang bernama jin. Dari cahaya bisa Allah ciptakan makhluk yang namanya malaikat. Dari tanah, dari setetes air yang hina pun bisa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sosok-sosok manusia yang menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kemahamampuan al-qudrah yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga kita tidak perlu meragukan kemahamampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, al-khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala maha menciptakan. Maka ketika ada syubuhat-syubuhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang mungkin menyuarakan kalau kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin Allah Jalla wa'ala tidak bisa melakukannya. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa melakukannya. Dan jangan kita anggap ucapan seperti ini hanya sekedar pepesan kosong. Terekam, terlihat, disaksikan sekian ribu mata manusia, bahkan mungkin sekian juta mata manusia menyaksikan ucapan batil tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa melakukan 1000 hal, 1000 perkara, bahkan lebih. Na'udzubillah min dzalik. Ternukil dari seorang da'i yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hakikat mereka adalah apa? Du'atun ala abwabi jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menciptakan 1000 perkara, 1000 hal Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan al-qadir ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi syubhat-syubhat seperti ini pelan-pelan masuk ke tengah-tengah kaum muslimin wal iyadzu billah. Ditanyakan kepada dai tersebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan? Hati-hati, syubhat yang sangat berbahaya. Maka kita sarankan, kita nasihatkan kepada ikhwanana salafiyin untuk menjaga pendengaran-pendengaran mereka dari ahlul bid'ah wa dhalal, ahlu syubuhat, al-mubtadi'ah. Khudul ilmu anil wadihin. Khudul ilma anil wadihin. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali hafidhahullah wa ra'ah wa albasahu libasa sihatih wa afiyatih. Khudu al-ilma anil wadihin. Kita harus mengambil ilmu dari orang-orang yang wadih. Jangan yang ada unsur syubhatnya kita mencoba mendengarkan, nanti kita bingung sendiri. Lah, bagaimana cara membantah syubhatnya? Apa itu perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukannya? Menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya. Menciptakan satu makhluk, menciptakan sesuatu asyai' yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Jalla wa ala adalah al-akbar, maha besar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan. Kalau bahasa dia, tidak bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kalau seandainya ini dihadapkan kepada Al-Qur'anul Karim, dihadapkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selesai. Artinya, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan asyai'a akbar min dzatihi Subhanahu wa taala min haitsu al-imkaniyah? Na'am. Min haitsu al-imkaniyah? La, afwan. Kalau mungkin atau tidaknya, mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan. Tapi min haitsu al-qudrah, apakah Allah mampu atau tidak? Na'am. Pasti dan pasti bisa. Maka tergantung kita melihat dari sisi mana. Mungkin gak Allah menciptakan? Ya memang tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar. Tapi kalau pertanyaannya, apakah bisa Allah menciptakannya? Sangat bisa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa? Allah Jalla wa ala cukup mengatakan kun fayakun. Jadi kamu sesuatu yang lebih besar dari Allah Jalla wa ala, fayakun. Maka akan jadi sesuatu tersebut. Oleh karenanya di sini harus kita pelajari, kita dalami akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Apa itu iradah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka penting kita mendalami akidah. Ilmu akidah harus kita dalami, ikhwati fillah yarakumullah, jangan diremehkan. Karena ini banyak kaitannya dengan iradah al-kauniyah, ada di sana iradah asy-syar'iyah, sebagaimana juga syubhat sebagian yang mengatakan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan iman kepada Abu Thalib. Ya tidak akan mungkin, karena sekarang Abu Thalib sudah meninggal. Bahkan Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam annar karena wafat dalam keadaan musyrik. Wal iyadzu billah. Kisah yang sudah kita ketahui bersama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesosok Abu Thalib masuk ke dalam an-nar, wafat dalam kemusyrikannya, masa dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan iman kepada Abu Thalib? Kalau min haitsul qudrah, mampunya ya mampu, ada apa? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh umat, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang kufur, tidak ada yang menjadi pembangkang dari ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada yang mengkufuri Allah Jalla wa ala, sangat bisa. Tapi semua itu Allah takdirkan, Allah lakukan sesuai dengan hikmah yang ada. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kalau dari sisi al-qudrah, kemampuan, apapun Allah Subhanahu wa taala bisa. Jangan sampai kita termakan dengan syubhat-syubhat murahan semacam ini. Wa'iyadzu billah. Kama dzakara Allah Subhanahu wa taala dzalik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Fal imanu bil malaikati kullihim man samma Allahu minhum wa man lam yusam nu'minu bihim jami'an. Maka beriman dengan para malaikat Allahu Jalla wa Ala secara menyeluruh. Apakah mereka telah diberi nama oleh Allah ataukah mungkin kita tidak tahu? Atau bahkan mungkin Allah tidak memberikan nama pada mereka. Nu'minu bihim jami'an. Kita harus beriman kepada mereka secara menyeluruh. Amma man yu'minu bi ba'dihim wa yakfuru bi ba'dihim fahuwa kafirun bil jami'. Adapun orang-orang yang hanya beriman dengan sebahagian malaikat saja dan mengkufuri sebahagian yang lainnya, maka dia telah kafir keluar dari Islam. Hakikatnya bil jami'. Bil jami' apa di sini maksudnya? Bi jami'il malaikah. Hakikatnya dia tidak ada mengimani malaikat sedikit pun. Kenapa? Karena dia hanya beriman dengan sebagiannya dan mengkufuri sebagiannya. Apa faedahnya dia mengimani sebahagian malaikat tapi ada sebahagian yang diingkari? Hakikatnya kafirun bil jami'. Hakikatnya dia tidak mengimani kepada seluruh malaikat-malaikat tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin." Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwun lil kafirin. Perhatikan apa yang ada di dalam suratul Baqarah ini, ayat ke-97 sampai ke-98. Apa kata Allahu Jalla Jalaluh? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "man kana aduwan li Jibril," barang siapa yang menjadi musuh dari malaikat Jibril. Kenapa mereka memusuhi malaikat Jibril? Karena seakan-akan tidak ridha. Seakan-akan tidak rela. Kenapa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam harus memberikan wahyu Allahu Jalla wa ala kepada satu sosok yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bahkan mungkin sebahagian pihak ada yang mengklaim, kenapa tidak diberikan oleh malaikat Jibril kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda? Karena Ali bin Abi Thalib lah yang lebih berhak. Syubhat yang sudah kita ketahui bersama dari kaum Syiah Rafidhah, naudzubillah min dzalik. Bahkan dijelaskan dalam akidah mereka bahwa Jibril adalah malaikat yang berkhianat atas wahyu yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul man kana aduwan li Jibril," katakan wahai Muhammad, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril alaihi salatu wassalam, "fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi," sesungguhnya nazzalahu ala qalbika bi idznillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan. Hakikatnya wahyu itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya melalui perantara malaikat Jibril. Tapi hakikatnya Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Bi'idnillah, dengan izin Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Bukan berkhianat malaikat Jibril. Dengan izin Allah. Mungkin kita tahu bagaimana kisah syaqqus sadr. Yani syaqqus sadrin nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam di masa kecilnya beliau. Ketika nabi alaihi salatu wassalam dibelah dadanya. Sebelum jauh, masih kecil beliau, jauh sebelum risalah nubuwah dibebankan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diamanahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, dua malaikat turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam membelah dada yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam bermain dengan anak-anak sepermainan beliau, seumuran beliau, sampai anak-anak yang berada di sekitar beliau alaihi salatu wassalam ketika itu masih kecil ketakutan. Ada dua malaikat yang turun, kemudian mendatangi sosok Muhammad alaihi salatu wassalam semasa kecilnya, membelah dada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bercucuran darah. Maka anak-anak yang berada di sepermainan tersebut lari, takutan. Ketakutan semuanya lari. Kemana? Ke arah rumah ibunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ummun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa? Aminah, bukan. Inilah ketika kita harus penting mempelajari sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan ke rumah Aminah. Aminah sudah jauh meninggal, sudah lama. Aminah bintu Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lama meninggal. Maka kemana anak-anak tersebut pergi? Anak-anak tersebut pergi menuju rumah ibu susunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Karena kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki dua ibu susu. Salah satunya adalah Halimah. Yang kedua Thuwaibah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam dibelah dada beliau oleh dua malaikat, anak-anak tersebut ketakutan menuju rumah Halimah, ibu susu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh mereka? Qatala Muhammadan, qatala Muhammadan. Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dibelah dadanya oleh dua malaikat yang itu merupakan utusan Allah Jalla wa'ala bi'idnillah, dengan izin Allah Jalla jalaluh. Apa yang dilakukan oleh dua malaikat tersebut? Membersihkan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibersihkan oleh dua malaikat tadi. Dibersihkan dengan air dingin, barat, sesuai dengan riwayat yang datang. Dibersihkan sama sekali, benar-benar jauh dari urusan-urusan duniawi, dibersihkan dari koran yang mengganggu nantinya risalah kenabian, dibersihkan. Menjadi suci, hati yang suci. Sebelum wahyu diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagian para sahabat ada yang menyaksikan bahwa di bekas dada Nabi alaihi salatu wasallam ada jahitan-jahitannya. Dan itu nampak. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Tidak sembarangan Allah subhanahu wa ta'ala memilih hambanya yang menjadi rasul. Memilih hambanya yang menjadi utusan. Bahkan khataman nabiyyin. Sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri. Ana khataman nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. Tidak sembarangan. Bagaimana mungkin malaikat Jibril bisa salah dalam memberikan wahyu. Bagaimana mungkin malaikat Jibril bisa berkhianat. Makanya diperingatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini. Ayat yang ke-97 dari suratul Baqarah. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memusuhi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ketahuilah fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Wahyu itu sampai kepada hatimu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan lima baina yadai, untuk membenarkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahudan, untuk memberikan hidayah. Wa bushra lil mu'minin, dan untuk memberikan kabar-kabar gembira kepada kaum mukminin. Dilanjutkan oleh Allah Jalla wa'ala, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril, fa inna allaha aduwun lil kafirin. Maka barang siapa yang memusuhi Allah Jalla wa'ala, yang memusuhi malaikat-malaikat Allah, yang memusuhi para rasul, terkhusus yang memusuhi Jibril, yang memusuhi Mikail, apa kata Allah Jalla wa'ala? Fa inna allaha aduun lil kafirin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi musuh bagi mereka, orang-orang kafir. Perhatikan lafaz al-kafirin. Jadi apa? Yang mengingkari, memusuhi, benci, tidak senang kepada satu saja malaikat Allah Jalla wa'ala. Dua malaikat Allah Jalla wa'ala. Atau bahkan lebih. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam ayat ini Jibril wa Mikail. Ketika Jibril wa Mikail dibenci oleh seorang, maka apa? Adu lil kafirin. Allah menjadi musuh bagi mereka, orang-orang yang telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Falladhi, dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, falladhi yakfuru bimalakin wahidin minal malaikati kafirun bijami'il malaikah. Maka barang siapa yang mengkufuri, yang tidak senang kepada satu saja dari malaikat Allahu Jalla wa'ala, dari malaikat-malaikat Allahu Jalla wa'ala yang sangat banyak tersebut, sungguh dia telah kafir dengan seluruh malaikat Allahu Jalla wa'ala yang jumlahnya sangat-sangat banyak, tidak terbatas. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui junud, tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, kecuali Allahu Jalla wa'ala sendiri. sangat banyak jumlahnya. Satu saja yang kita hinakan, satu saja yang kita kufuri, maka wal'iyadzubillah, berarti kita telah mengkufuri seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Diberikan contoh oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, kal Yahud, seperti orang-orang Yahud, alladzina yaqulun, ketika mereka mengatakan Jibrilu aduun lana, Jibril itu hakikatnya adalah musuh kami. Kalau dari sini kita lihat ikhwati fillah yara'akumullah, maka benar apa yang telah disebutkan oleh para ulama salaf kita tentang asal-usul akidah Syiah Rafidah. Ternyata ketika diruntut ke atas, ketika dirunut ke atas, dilihat lebih dalam, ditelaah lebih jauh, ada unsur Yahud dalam ajaran-ajaran kaum Rafidah. Ternyata benar, kaum Yahudi secara sorohah, secara terang-terangan mengatakan bahwasanya Jibrilu aduun lana, Jibril itu musuh kami. Kalau kita perhatikan sekarang, apa pernyataan-pernyataan mereka, klaim-klaim mereka, kaum Rafidah yang menamakan dirinya sebagai muslimin, tapi membuat akidah-akidah yang di luar dari akidah Islam wal muslimin, na'udzubillah min dzalik. Jibril khain, khana Jibril, dan yang lainnya. Alladzi ahaq bi Rasulillah alaihi salatu wasalam Ali bin Abi Thalib, yang lebih berhak menjadi rasul adalah Ali bin Abi Thalib, dan ucapan-ucapan yang lainnya yang terdapat pada karya-karya mereka, bukan hanya sekedar nukilan-nukilan dusta, bukan hanya sekedar tuduhan-tuduhan kosong, benar terukil pada akidah mereka, dilihat oleh para ulama, dipelajari oleh para ulama, ternyata memang ada unsur kaum Rafidah, yaitu mereka berasal dari atau mengambil ajarannya, akidahnya dari wa'iyadzubillah orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi. Saraha Jibrilu aduun lana. Lau kana alladhi, dilanjutkan oleh Syekh, lau kana alladhi nazala ala Muhammadin ghaira Jibrilin la ata'nahu. Mulai orang Yahudi untuk berkelit. Seperti belut yang susah untuk ditangkap. Dia ke kanan, maka akan lari. Dia ke kiri, begitu pula dia akan lari. Terus. Tidak bisa untuk ditangkap. Berkelit. Mencari pembenaran. Bukan kebenaran yang dicari. Kalau kita menangkap belut kan demikian keadaannya. Tangan kita di kanan, dia lari ke kiri. Tangan kita di kiri, dia lari ke kanan. Tangan kita ke depan, dia lari ke belakang. Tangan kita di belakang, dia lari ke depan. Sulit. Belut. Inilah kesimpulan apa yang dimiliki oleh mereka kaum Yahud. Wal'iyadzubillah. Jibril itu musuh kami. Kalau seandainya yang memberikan wahyu kepada Muhammad itu bukan Jibril, la ta'ana, kami akan beriman kepada Muhammad. Kami akan mentaati apa yang diajarkan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata yang memberikan wahyu itu adalah Jibril, sehingga kami tidak bisa taat kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Na'udzubillahi minad dalali wal hawa. Inilah hakikat hawa nafsu yang sebenarnya, ikhwati fillah yara'akumullah. Kalau antum mau menyaksikan ahlul ahwa, ahlul ahwa yang sebenarnya, haula al-yahud wal iyadhu billah. Hakikatnya itu bukan itu alasannya, tapi mereka bungkus agar nampak, agar terlihat sebagai alasan yang ilmiah. Kalau seandainya lau kana alladhi nazala ala Muhammadin ghaira Jibril la ta'na. Kalau seandainya yang memberikan wahyu kepada Muhammad bukanlah Jibril, pasti akan kami taati. Na'udzubillah minad dalali wal hawa. Lakin nazala alaihi Jibril wa huwa aduwwuna fala nu'minu bihi. Akan tetapi kata mereka, Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan Jibril adalah musuh kami. Tidak senang kepada Jibril. Satu saja padahal yang tidak disenangi oleh kaum Rafidah sama dengan yang tidak disenangi oleh wal'iyadzubillah kaum Yahud. Korelasi yang sangat erat. hubungan yang sangat dekat. Dan ternyata memang telah ditelaah oleh para ulama demikian keadaannya. Wake kenyataan menunjukkan ada unsur kaum Yahud waliyadzubillah yang di dalam akidah Rafidah. Nabi ternyata Jibril yang membawa risalah tersebut kepada Nabi Muhammad, kepada sosok Muhammad. Padahal Jibril adalah musuh kami sehingga kami tidak bisa beriman kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat ini. Qul man kana aduwwan li Jibril fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillah. Kalau memang kalian benar, wahai kaum Yahud, membenci malaikat Jibril, ketahuilah bahwa malaikat Jibril hanya menjadi perantara. Kaum Yahudi kan beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan adanya Rabbul Izzati wal Jalal. Tapi tidak senangnya hanya kepada malaikat Jibril. Ya jangan dibawa-bawa. Karena malaikat Jibril yang bawa perantara wahyu, akhirnya kami enggak beriman, ya jangan. Makanya kita jangan bersifat seperti sifatnya kaum Yahudi. Oh, karena si fulan itu musuh saya, jadi saya tidak bisa menerima al-haq dari dia. Oh, karena si fulan ini adalah musuh ayah, tidak bisa menerima hak dari dia. Oh, karena si Alan ini adalah musuh dari sahabat saya tidak bisa menerima al-haq dari dia. Jangan. Ikhwatifillah yara'akumullah. Kita harus menjadi seorang yang insaf. Seandainya al-haq itu datang dari satu sosok, dari seseorang yang mungkin musuh kita, yang kita benci, yang kita tidak senang, maka wajib untuk kita terima. Itu namanya al-haq. Batarul haq wa ghamtun nas. Karena ketika kita menolak kebenaran tersebut, itu adalah bahagian dari sifatul kibr. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana kesombongan mereka kaum Yahudi. Maka langsung dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, bagi mereka-mereka yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang hakikatnya telah menurunkan wahyu kepada hatimu. Jibril tidak melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa huwa min Jibril. Wahyu itu bukan dari Jibril. Innama huwa minallahi jalla wa'ala. Hakikatnya wahyu tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Jibrilu innama huwa rasulun minallahi mukalun bil wahyi. Malaikat Jibril hanyalah seorang perantara yang menjadi perantara antara Allah dengan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam yang mukalun bil wahyi. Malaikat Jibril diberikan tugas untuk membawa wahyu demi wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan setelah membahas kaum Yahudi, akidah rusak yang mereka miliki, yang menolak kebenaran karena datang dari musuh mereka, yang mereka benci, yang mereka tidak senang, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, yang akhirnya itu bisa menjadikan mereka sebagai orang-orang yang tersesat, bahkan orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-maghdub alaihim al-yahud, orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh nyata. Maka hati-hati seperti yang saya ingatkan tadi, apabila al-haq datang dari orang yang kita benci, jangan sampai mata kita dibutakan dengan hawa nafsu wal-i'adzubillah. Wa minat tawa'ifid dallati al-muntasibati lil-islam. Dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah wa ra'ah. Dan ada di antara at-tawa'if, di antara kelompok-kelompok ad-dallah, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat, al-muntasibati lil Islam, akan tetapi mereka menisbahkan, menyandarkan diri mereka kepada al-Islam, padahal isi akidahnya akidah batil, padahal isi akidahnya akidah yang sesat dan menyesatkan, tapi muntasibah lil Islam, masih menisbahkan kami adalah muslimun, kami adalah umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan yang seterusnya. Man yaqul, ada di antara mereka yang mengatakan, inna jibrila khanal amanah, bahwa Jibril alaihi salatu wassalam telah mengkhianati amanah. Maksudnya di sini adalah amanah wahyu. Li'anna risalata kanat li'aliyyin. Karena risalah kenabian itu hakikatnya untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, walakinna Jibril khana al-amana wa addaha li Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Jibril berkhianat dan memberikan risalah kenabian tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sya'iruhum, bahkan penyair di antara mereka ada yang mengatakan khanal aminu fasaddaha an haidarin. Khana al-aminu fasaddaha an haidarin, yakni an aliyin radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang mereka sebut sebagai Haidar. Khana al-amin, al-amin orang yang telah diberikan amanah wahyu, amanah risalah kenabian, risalah sunnubuah, yakni malaikat Jibril, telah berkhianat. Fasaddaha an Haidar, dia palingkan, wal'iyadzabillah, dia palingkan, malaikat Jibril palingkan dari Haidar, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Aslinya yang menjadi nabi itu Ali bin Abi Thalib. Ini disampaikan oleh mereka dalam karya-karya mereka. Bahkan syair, ahlu syair yang ada di sisi mereka, kaum murafidah, menyampaikan hal yang sama. Hati-hati ya khawati fillah yura'akumullah. Kaum rafidah sudah berani untuk merongrong akidah kaum muslimin, untuk merusak akidah umat Islam pelan-pelan, satu persatu. Seperti yang sudah kita ketahui dari kebiasaan talbis yang dimiliki oleh ha'ula'il mubtadi'ah. Kebiasaan talbis yang dimiliki oleh ha'ula'il rafidah. Bahkan kaum rafidah memiliki sebuah akidah yang namanya akidah taqiyah, menyembunyikan sesuatu biar dulu orang tertarik. Ayo, masuk, masuk, masuk. Enak dengan agama Syiah, nyaman dengan agama Syiah, nyaman dengan agama Rafidah. Di sini kalian bisa kawin mut'ah. Kalian bisa memilih berapa banyak wanita yang kalian miliki tanpa ada batasan. Harus umur hidup? Enggak harus. Hanya 1 bulan? Silahkan. Hanya 2 bulan? Silahkan. Yang dikenal dengan nikah kontrak dan yang seterusnya. Itu halal di sisi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya sebahagian para ulama menyebutkan agama Rafidah sebagai dinu syahwah. Agama syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal hakikatnya syahwat itu dikelilingi oleh an-nar. Wal'iyadzubillah. Atau an-nar lebih tepatnya dikelilingi oleh syahwat. An-nar, neraka Allah Jalla wa'ala, jahannam al-jahim, itu dikelilingi oleh syahwat. Huffatin nar bisyahawat. Hati-hati khawati fillah ya ra'akumullah. Kemudian setelah beliau mengoreksi, meluruskan akidah Rafidah yang dimiliki oleh mereka, hakikatnya juga sama seperti kaum Yahudi yang menjadikan malaikat Jibril sebagai adu, sebagai musuh. Qala al-muallifu, al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah mengatakan, wa nu'minu bir-rusuli wal-anbiya, dan kami beriman kepada para rasul dan para nabi. Dilanjutkan oleh beliau, wan nabiyyu, adapun an-nabi, man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Sebelum kita lanjutkan apa yang disampaikan terkait dengan pembahasan nabi, ada sedikit yang ingin Anda sampaikan terkait dengan faedah dengan malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala. Ikhwati fillah yarakumullah. Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, secara khusus Jibril, bisa mencintai seseorang seperti manusia mencintai orang yang lain. Bahkan hal ini ditunjukkan oleh sekian banyak hadis, sekian banyak dalil yang mendukung hal tersebut. Di antaranya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Jalla wa'ala akan menyeru ahlus sama. Hadis yang sudah kita ketahui bersama. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru ahlus sama. Atau afwan, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru malaikat Jibril. Memanggil. Menyeru kepada malaikat Jibril, yang memanggil malaikat Jibril. Inni uhibbu fulanan. Inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Fa'ahibbahu. Maka cintailah dia. Artinya apa? Artinya malaikat juga memiliki rasa cinta kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Jibril mencintai orang tersebut, maka Jibril alaihi salatu wassalam akan mengumpulkan seluruh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala yang lainnya, yang disebut dengan Ahlus Sama. Maka malaikat Jibril akan memanggil ahlus sama, menyeru kepada ahlus sama untuk berkumpul dan menyampaikan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan dari kalangan hambanya, maka kalian sebagai ahlus sama pun harus mencintai si fulan. Kemudian di akhir hadis yang cukup panjang tersebut disebutkan bahwasanya orang tersebut yang dicintai oleh Allah, orang tersebut yang dicintai oleh Jibril, orang yang tersebut yang dicintai oleh ahlus sama, penduduk langit secara menyeluruh, diterima oleh penduduk bumi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Penduduk bumi akan cinta kepada si fulan, akan nyaman dengan si fulan, dan yang seterusnya. Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya memiliki al-mahabbah, rasa cinta. Begitu pula ikhwati fillah yarhamakumullah, malaikat Jibril pernah suatu ketika memberikan salam, menyampaikan salamnya kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ini menunjukkan khasiyah, menunjukkan mizah, keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Maka bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis yang sahih, ya Aisyu. Demikian hadisnya. Dalam riwayat yang lain, ya Aisyatu. Ya Aisyu atau ya Aisyatu. Ya Aisyu panggilan sayang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Aisyu, inna Jibril yaqra'uki salam. Wahai Aisyah, Jibril telah menitipkan kepadaku untuk menyampaikan salam kepadamu. Maka disebutkan apa? Dalam riwayat tersebut dijawab oleh Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab. Artinya apa? Sosok Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketiga itu pernah dituduh macam-macam oleh munafikun sebagai wal'iyadzubillah wanita penzina, sebagai wal'iyadzubillah seorang wanita yang serong, selingkuh dari Nabi alaihi salatu wassalam dan yang lainnya. Tapi walhamdulillah Allahu jalla wa ala membela kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha dari 7 lapis langit. Diturunkan ayat khusus untuk membela kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka syahidnya ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Jibril pun menyampaikan salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, artinya ada mahabbah yang dimiliki oleh Jibril. Begitu pula ikhwati fillah yarhamakumullah, yang ternukil dari Jibril alaihi salatu wassalam pun telah menyampaikan kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada di rumah, pada saat itu masih memiliki satu istri yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha tidak berada di rumah. Khadijah radhiyallahu taala anha sedang berada di luar rumah untuk mencari beberapa makanan, minuman yang akan disampaikan, yang akan diberikan kepada suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang ketika itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berada di rumah, didatangi oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Ya Muhammad, atat Khadijah, wahai Muhammad, Khadijah akan datang sebentar lagi, wa ma'aha ta'amun aw syarabun aw nahwi dzalik. Beliau akan datang, Khadijah akan datang ke rumahmu dan dia akan membawa makanan, minuman atau yang semisalnya. Fa'akri, ini ucapan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pun menunjukkan bahwasanya tidak semua percakapan antara Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu seluruhnya wahyu. La. Bisa perbincangan-perbincangan santai antara Nabi alaihi salatu wasallam dengan Jibril, bisa, enggak ada masalah. Seperti ini hadis yang ada di dalam Ashab Kutubus Sunnah. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan-keadaan yang lain, dalam kondisi-kondisi yang lain. Jadi bukan melulu wahyu yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka ketika itu Jibril menyampaikan bahwa Khadijah akan datang sambil membawa makanan, sambil membawa minuman kepada wahai Muhammad. Fa'akri 'alaiha as-salama min rabbiha wa minni. Maka sampaikanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, salam dari Rabbnya dan dariku. Luar biasa keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah jalla wa ala, Rabbul izzati wal jalal, memberikan salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Afdalu nisa'il mu'minin, wanita yang paling mulia. Luar biasa. Bagaimana pula Jibril pun menitipkan salam, wa minni, dan dariku wahai Muhammad, sampaikan. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah jalla wa ala kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Syahidnya ketika Jibril pun mencintai sosok Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang, ikhwati fillah yarakumullah, kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan al-anbiya war rusul. Kita cukupkan sampai di sini, naktafi bihadzal qadar, terkait dengan pembahasan al-imanu bil malaikah, karena telah kita bacakan secara sempurna walhamdulillah apa yang disyarah, apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wa ra'ah. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah.